Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini, Selasa 16 Maret 2021, dibacakan Ardiansyah. Hari ini Kota Langsa tambah 8 kasus baru COVID-19. APBK Aceh Utara 2021 berkurang 107 miliar rupiah. 30 pemandu wisata siap menemani wisatawan mendaki Gunung Burni Kliten. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, serta Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sesuai update harian COVID-19 Kota Langsa, Selasa 16 Maret 2021 dilaporkan ada penambahan kasus baru pasien positif COVID-19 secara signifikan. Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Langsa, M. Husin, mengatakan hari ini dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Langsa ada 8 tambahan kasus baru positif COVID. Menurutnya, dengan bertambahnya 8 orang terkonfirmasi positif COVID, maka saat ini kasus pasien yang terpapar wabah corona di Kota Langsa kembali naik menjadi 9 orang. Namun tambah Sekretaris Diskominfo Kota Langsa ini, semua pasien tersebut tidak ada yang dirawat di rumah sakit umum daerah, mereka melakukan isolasi mandiri masing-masing di rumah. Sebelumnya dilaporkan kasus positif dan suspek PDP COVID-19 di Langsa pada Senin 15 Maret 2021 tidak mengalami penambahan atau pengurangan atau stagnan. Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Langsa, M. Husin, menambahkan saat ini tersisa 1 orang pasien positif COVID-19 setelah sebelumnya 5 orang dilaporkan sembuh. Sementara 13 orang yang dalam pantauan atau suspek atau PDP dan 4 orang dirawat di rumah sakit, 9 melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Sudarlun, Pemkab Aceh Utara terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran belanja daerah 2021 sehingga berkurang APBK 2021 senilai 107 miliar rupiah. Rasionalisasi dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa anggaran 2021. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Utara, Dr. Randa Salwa Dalam, mengatakan hal ini harus dilakukan, jika tidak maka Pemkab Aceh Utara tidak akan memperoleh dana DAU sama sekali. Karena itu, rasionalisasi anggaran belanja tersebut menyebabkan berkurangnya APBK Aceh Utara. Dr. Randa Salwa Dalam didampingi Kabak Humas Setdakap Aceh Utara Andri Prayuda SSTPMAP mengatakan anggaran APBK Aceh Utara yang tersisa secara umum hanya untuk memenuhi kegiatan rutin kantor. Penegasan terhadap rasionalisasi anggaran juga ditegaskan lebih rinci dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Terkait hal tersebut, Bupati Aceh Utara telah menerbitkan surat tertanggal 12 Maret 2021 yang ditujukan kepada SKPK untuk segera melakukan rasionalisasi belanja dalam APBK 2021. Sudarlun, bagi para wisatawan yang baru pertama kali ingin mendaki Gunung Burni Kliten, Kabupaten Aceh Tengah, tidak perlu khawatir. Saat ini ada 30 pemandu wisata atau guide yang siap menemani para wisatawan atau pendaki yang ingin mendaki gunung indah tersebut. Ke-30 guide ini telah mendapat pelatihan dari pemerintah Aceh pada 12 hingga 14 Maret 2021 di Aceh Tengah. Dalam pelatihan tersebut, para peserta mendapat pelatihan teori maupun praktik yang matang dari para instruktur yang berpengalaman. Untuk diketahui Sudarlun, Gunung Burni Kliten adalah gunung yang berada di wilayah administratif Kejuruan Syah Utama, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Gunung Kliten memiliki ketinggian 2.930 mdpl. Menurut cerita masyarakat, penamaan Gunung Burni Kliten berasal dari bahasa suku Gayo yang memiliki arti gunung kelihatan. Terkait hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin SIMSIAK menerangkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di Indonesia. Sudarlun Gubernur Aceh Nova Iriansyah MT menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya salah seorang ulama karismatik Aceh, Tengku H.M. Abu Daud Zamzami. Ulama yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta murid langsung dari ulama besar Abuya Syekh Mudawali Al-Halidi itu meninggal dunia pada Selasa hari ini pukul 09.45 waktu Indonesia Barat pagi di Komplek Dayah Riyadatus Salihin, Kampung Ate Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Atas nama pribadi, pemerintah Aceh dan seluruh rakyat Aceh, Nova menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya Abu Daud. Nova juga mengatakan meninggalnya pimpinan Dayah Riyadatul Salihin itu merupakan suatu kehilangan besar bagi Aceh. Karena beliau adalah salah seorang ulama besar di Aceh yang bisa mengayomi dan menjadi pencerah bagi semua umat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Anidar Sofian, 42 tahun, pasien gangguan jiwa di Gampung Rapana, Kecamatan Mutiara Pidi, Selasa 16 Maret 2021, dilepas dari pasungan. Proses pelepasan Anidar dari pasungan dipimpin Camat Mutiara, H. Amir Hamzah, MKes, bersama Muspika Mutiara dan petugas puskesmas. Wanita yang sudah memasuki usia kepala 4 dan sudah pernah berkeluarga tersebut, ternyata telah 4 bulan kakinya dirantai. Pihak keluarga merantai kaki Anidar lantaran korban kerap tidak pulang ke rumah. Pantauan Serambi FM proses pelepasan pasung Anidar sedikit menyita waktu. Betapa tidak, Anidar tidak bersedia menggunakan pakaian. Namun Muspika Mutiara bersama petugas kesehatan, puskesmas, dan warga setempat tetap sabar membujuk Anidar. Saat dibujuk tersebut, Anidar yang memiliki suara merdu justru melantunkan lagu sehingga Muspika yang datang sempat terhibur dengan tembang lawas yang dinyanyikan pasien gangguan jiwa tersebut. Usai dilepas pasung, Anidar langsung digotong bersama-sama saat dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke RSUD Tengku Sidditi Rosikli. Sudarlun, Taiwan menyarankan perusahaan asal negaranya yang berada di Myanmar untuk mengibarkan bendera pulau itu pada Senin 15 Maret 2021. Anjuran ini disampaikan untuk membedakan diri mereka dari bisnis Cina yang diserang selama akhir pekan di tengah tindakan keras berdarah terhadap protes pro-demokrasi di Yangon. Beberapa pabrik milik Cina dibakar di distrik penghasil tekstil Yangon pada Minggu 14 Maret 2021. Hari itu juga tercatat sebagai hari paling mematikan yang pernah disaksikan Myanmar selama protes terhadap militer sejak kudeta 1 Februari. Serangan terhadap pabrik-pabrik Cina telah mengguncang Taiwan. Sejumlah bisnisnya sebelumnya secara keliru menjadi sasaran selama serangan sentimen anti-Cina di Asia Tenggara. Kedutaan de facto Taiwan di Myanmar menyarankan perusahaan untuk melabelkan diri mereka sebagai bisnis Taiwan dalam bahasa Myanmar dan mengibarkan bendera nasionalnya. Perusahaan bahkan diminta menjelaskan kepada karyawan lokal dan penduduk sekitar bahwa mereka adalah pabrik Taiwan. Semua demi menghindari kebingungan dan kesalahpahaman. Kemarahan publik terhadap Cina telah melonjak di Myanmar. Bahkan gerakan pro-demokrasi percaya bahwa Cina telah memihak tentara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 16 Maret 2021. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali esok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sudarlun, wassalam.